بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة الصلاة تعصم الدم salat itu memaksumkan darah. Salat itu menjaga darah. Artinya, sang pelaku dinyatakan muslim, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ini diantara keistimewaan salat. Salat itu memaksumkan darah sang pelaku. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad rahimahullah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah Syaibani, imamu ahli sunnah. Qala haddathana Abdul Razzaq ibn Hammam al-Sun'ani, صاحب المصنف قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني ابن الشهاب الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر متفق على جلالته disepakati kemuliaannya, yakni oleh kawan dan lawan. An Atha ibn Yazid al-Laythi An Ubaidillah ibn Ali ibn al-Khiyar ini semua rawi yang thiqat. Anna rajul min al-ansar haddathahu bahwasanya ada seseorang laki-laki dari kalangan Ansar menyampaikan hadis kepada dia. Akan disebutkan di bawah itu oleh Syekh, namanya adalah Abdullah bin Adi al-Ansari. Abdullah bin Adi al-Ansari, semoga Allah meridainya. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi majlisin, dan Rasul dalam sebuah majlis. Fasarrahu, maka dia mengucapkan kata-kata rahasia. Ini membisikkan sesuatu kepada Rasul. Yasta'dhinuhu fi qatli rajulin minal munafiqin. Isinya, dia meminta izin kepada Rasul untuk membunuh seseorang laki-laki dari munafik. Fajahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata dengan jahr, diperdengarkan suaranya. Alaysa yashhadu an la ilaha illallah? Dikeraskan suaranya. Bukankah dia bersyahadat la ilaha illallah? Qala Ansari, berkata seorang Ansari, bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Wala syahadata lahu. Tapi tidak ada nilainya syahadat dia ya Rasulullah. Dia munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi, alaysa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah dia bersyahadat Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Qala alaysa yusalli? Bukankah dia salat? Qala bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Wala sholata lahu. Tapi yang tidak ada nilainya dia sholat. Dia munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ulaika alladzina nahani Allahu anhum. Mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah melarang aku dari mereka. Ya, melarang aku membunuh mereka, menumpahkan darah mereka dikarenakan dia sholat. Qala asy-syekhu rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih. Wa qad sama Ma'marun as-sahabiyya Abdullah ibn Adi kama fil musnad ba'da hadzal hadits. Ma'mar ibn Rashid menyebutkan nama sahabinya yaitu Abdullah ibn Adi. Qala rahimahullahu a'lam, ketahuilah, annahu qad arsala hadzal haditsa al-Imam Malik, telah memursalkan hadis ini meriwayatkan secara mursal Imam Malik, kama fil Muwatta ma'a Tirmidzi hawali, yang kedua Wasf bin Uyainah, kama fi Shalati li Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Dua orang ya, Imam Malik, Ibnu semuanya meriwayatkan secara mursal. Qala wa asnadahu Ibnu Juraij wa Ma'mar, dan meriwayatkan secara musnad bersambung Ibnu Juraij dan Ma'mar kama taqaddam dari Imam Ahmad wa hakadha Ibnu Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi shalah, yang ketiga wa Lais Ibnu Sa'ad, yang keempat wa Salih Ibnu Kaisan kama fi shalati li Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Empat orang rawi meriwayatkan secara musnad. Jadi ada ikhtilaf antara mursal dan musnadnya. Ada yang meriwayatkan secara mursal, ada yang secara musnad. Fadzahir, kata Syekh. Dan nampaknya, annal wasla ziyadatun lam yu'aridha ma huwa arjahu minha. Al-wasl, riwayat yang mausul, yang sampai Rasulullah SAW, sebuah ziyadah, penambahan yang tidak ditentang oleh yang lebih rajih daripadanya. Fawajib qabuluha, maka wajib diterima. Ai az-ziyadah min as-siqat maqbulah fi hadzal bab. Penambahan dari rawi yang siqat diterima dikarenakan dia rajihah. Yang qala la siyama, lebih-lebih lagi walimamu Malik idha syakka fi wasil hadith wa irsalih, Imam Malik ketika ragu-ragu dalam memausulkan atau memursalkan hadith, rawahu mursala wallahu alam. Beliau meriwayatkan secara mursal. Ini menguatkan bahwa ziyadah maqbulah. Kita akan yang baru ada keterangan? Tidak ada, berarti aman. Artinya beliau masih berpendapat demikian, ini hadis sahih, mausul, musnad. Ya, riwayat yang mursal tidak menjadikan dia mu'al. Ini namanya contoh untuk ziyadah as-siqah maqbulah. Ya, ada ikhtilaf mursal dan musnad, warrajih al-musnad atau al-wasl. Sehingga ziyadah maqbulah fi hadzal hadith, barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan. Eksekusi mati, ya, hukum bunuh, eksekusi mati seseorang ahli bid'ah atau seseorang yang zalim, yang jahat, itu haknya pemerintah. Haknya pemerintah. Rakyat tidak diperbolehkan sampai diizinkan pemerintah. Ini pada kata-kata fasarahu yasta'zinuhu fi qatl rajul bil munafiqin. Meminta izin kepada Rasul untuk membunuh seseorang dari munafik. Ini menunjukkan untuk hukum bunuh, ya, eksekusi mati, hukuman mati bagi orang yang sesat, ahli bid'ah atau semisalnya, dari orang-orang yang jahat, itu murni haknya pemerintah. Merekalah yang menegakkan hukum ini. Masyarakat, baik komunitas, kelompok, individu, tidak diperbolehkan untuk melakukannya dikarenakan akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Dikecualikan dia diberi izin oleh pihak penguasa yang sah. Paham ya? Sehingga tugas rakyat melaporkan. Hanya melaporkan kepada pihak berwajib, pihak pemerintah, orang-orang yang jahat, yang merusak kaum muslimin dan segala macamnya dilaporkan kepada pihak penguasa. Tidak boleh. Oh, ini ada orang yang jahat ini. Bunuh dia. Jadi main hakim sendiri itu merupakan tindakan yang menyalahi syariat. Ketika diizinkan, laksanakan. Ketika tidak diizinkan, maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan. Yang kedua, al-hukmu ala nasi bil-zahir. Menghukumi orang lain secara zahirnya. Kalau zahirnya dia muslim, mengucapkan dua kalimat syahadatain, sholat, maka dia muslim. Zahirnya muslim. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir saja. Muslim, maka mendapatkan hak muslim. Dilarang untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Yang bisa kita tahu, dia mengucapkan dua kalimat syahadatain. Yang kita tahu, dia dari lahir muslim, di keluarga muslim. Yang kita tahu, dia sholat, maka dia muslim. Dia hukumi secara batin. Adapun batinnya, rahasia batinnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu pula seseorang yang masyhur dengan kebaikannya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan sunnahnya, dihukumi secara zahir, dia orang baik. Kita husnudzan kepadanya, baik sangka kepadanya, kita dekatkan dia ila akhirnya. Adapun di balik itu, dia punya makar, dia punya macam-macam, itu semuanya serahkan kepada Allah. Juga sebaliknya, seseorang yang masyhur dengan syar, seseorang yang masyhur dengan kejahatannya, dengan kejelekannya, dengan kemaksiatannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, dengan al-muhim syar, maka dihukumi secara zahir. Ini orang jelek. Kita tinggalkan, kita jauhi, kita tidak merasa aman daripadanya. Selebihnya serahkan kepada Allah. Dia mau mengatakan lah batinya baiklah, niatnya baiklah. Dia ada asbab yang membuat dia jelek. Itu semuanya bainahu bainallah. Kita hanya bisa menghukumi seseorang secara zahir. Man azhara lana khairan aminnahu wa qarrabnah. Yang menampakkan kepada kami kebaikan-kebaikannya, ya kami merasa aman kepada dia. Kita kasih amanah dia, kita dekatkan dia kepada kita. Zahiruhu salah. Wa man adharana syarran wa su'an lam nu'amminhu wa lam nuqarribhu. Sementara orang-orang yang menampakkan kejelekannya, kejahatannya kepada kita, kita enggak merasa aman dengan dia, kita enggak kasih amanah. Kita tidak mungkin dekatkan dia. Kita tinggalkan dia. Kita jauhkan dia. Akhirnya, masyhur bisyar. Hakala. Wabil khusus terkait dengan bab darahnya. selama dia muslim dan dia salat, tidak diperbolehkan menumpahkan darah seorang muslim. Masya Allah. Pada kalimat alaysa yusalli, bukankah dia salat? Ini syahid lafaz yang diinginkan oleh al-muallif terkait yang empat di atas. As-salatu ta'simud dam. Salat memaksumkan menjaga darah pelakunya. Dilarang menumpahkan darah seseorang yang salat, yang muslim. Paham ya? Ini hukum secara wahya. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak menoleh ucapan sahabat tadi. Dia mengatakan, wala syahadat lahu. Ya Rasulullah tidak ada nilainya ini bersyahadat, munafik. Rasulullah tidak pedulikan itu, tidak diambil dalam beliau. Ya Rasulullah, dia la sholat lahu. Ya, tidak ada nilainya dia sholat, dia seorang munafik. Tidak dianggap. Yang dianggap, zahir dia. Zahirnya, dia mengucapkan dua kalimat syahadatain. Zahirnya dia yusalli salat. Maka dilarang menumpahkan darah mereka. Ula'ikal ladzina nahaniyallahu anhum. Hada huwa. Secara praktiknya, Nabi kita Muhammad SAW mempraktikkan bab ini dalam jihad. Dalam jihad. Ketika hendak serangan fajar, menyergap wilayah musuh, diam-diam di waktu fajar ketika mereka sedang tidur, itu pun juga demikian. Dilihat terkait dengan sholatnya. Ketika terdengar suara azan di daerah itu, tandanya mereka sholat, beliau menahan diri. Tidak menyerang mereka. Muslim. Tapi ketika tidak ada suara azan, maka beliau langsung serangan fajar, menyergap mereka tiba-tiba, untuk memenangkan pertempuran. Wallahul musta'an. Juga ketika dalam jihad, dalam peperangan melawan kufar, ketika dia hendak dibunuh, terus mengucapkan syahadat, jangan kamu bunuh. Kalau kamu sudah tanding sama dia sudah lemah, kalah, mau kamu tebas kepalanya, dia mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan teruskan, mandek. Muslim. Saat diajak kepada panglima perang, dia sebagai muslim untuk digabungkan dengan kaum muslimin. Sudah tinggal. Kok tiba-tiba dia nyerang dari belakang? Ah, ini dusta syahadatnya. Sikat. Kan gitu. Ada kadzib. Dia dusta dalam syahadatnya. Tapi ketika dia tidak demikian, tahan. Dalilnya adalah kisahnya Usama bin Zaid, semoga Allah meridainya, ketika perang. Dahsyat, pas itu musyrik tadi tertekan, siap mau disikat, mengucapkan dua syahadat. Bayangannya Usama bin Zaid, ini orang ngelak saja, disikat sama dia. Dihabisi sama dia, dibunuh sama dia. Wah, itu dikecam keras sama Rasulullah SAW. Ataqtulu man qala. Apakah kamu membunuh seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat? Diulang-ulang. Dalam mereka itu mengingkari tindakan Usama bin Zaid. Saya belum mengatakan, duhai kiranya aku baru masuk Islam ketika itu. Itu penerapannya. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadatain, tandanya dia sholat, dia muslim, apalagi dia sholat, maka tidak boleh tumpahkan darahnya. Barakallahu. Hada wadihun insyaallahu ta'ala. Yakfi hadis wahid, nanti antum hafalkan pada pekan berikutnya. Barakallahu. هذا هو نكتفي لهنا والحمد لله رب العالمين